Salam sejahtera saudara-saudara yang ada di para petugas yang ada di rumah Tuhan ini maupun mayoritas jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita akan mendengar firman Tuhan dan sebelum itu mari kita sama-sama berdoa mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh menyembah Allah yang hidup. Engkau layak menerima segala penyembahan kami dan kekaguman dan hormat kami yang terdalam. Sebab Engkaulah yang menciptakan kami dan bahkan menebus kami di dalam Kristus Yesus. Dan kami juga senantiasa membutuhkan firman-Mu menerangi, menuntun, dan menolong kami dalam menjalani hidup ini. Agar kami semakin berjalan, semakin berkenan kepada Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu biarlah Engkau mengajar kami dengan firman-Mu dan menuntun kami mengertinya dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam keterbatasannya untuk boleh memberitakan firman-Mu dengan jelas. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, perikop yang diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan hari ini adalah dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1-23, tetapi kita akan membaca sampai ayat 13 saja. Kita melihat Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1-13. Markus pasal yang ke-7 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan, Injil Markus, pasal yang ke-7. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sesungguhnya sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sudah pada umumnya, jikalau kita pergi ke satu hotel, kita akan menemukan paling tidak ada satu lift di hotel itu yang akan membawa tamu-tamunya ke setiap lantai hotel itu. Jadi lift di dalam hotel adalah satu hal yang biasa, saudara. Akan tetapi, saudara, ketika mengunjungi Israel beberapa tahun yang lalu, dan ketika tiba di kota Yerusalem di mana kami menginap, saya menemukan di hotel itu ada satu lift yang tidak biasa, saudara. Kenapa, saudara? Di depan lift itu ada satu tulisan Shabbat Elevator, atau lift khusus hari Sabat. Nah, saudara, saya penasaran apa nih maksudnya Sabbath elevator, lift yang khusus hari Sabat ini. Dan setelah saya mencari tahu, dijelaskan bahwa ini lift adalah hanya dioperasikan, dijalankan pada hari Sabat. Jadi lift itu akan beroperasi setiap Jumat sore sampai Sabtu sore, di mana itu adalah Sabat bagi orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kenapa ada lift khusus hari Sabat, saudara? Nah, ternyata ini berkaitan dengan memang orang-orang Yahudi melaksanakan hukum Sabat, hari Sabat, supaya mereka jangan melanggar hari Sabat. Dan kita tahu hari Sabat itu perintah utama Tuhan adalah jangan bekerja atau tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Maka saudara, lift ini dioperasikan supaya orang tidak perlu memencet tombol. Karena apa, saudara? Ketika mereka memencet tombol lift itu, maka secara elektronik itu akan, bagaimana juga meskipun tidak kelihatan mata, ada percikan api yang terjadi. Dan orang Yahudi punya prinsip tidak boleh menyalakan api pada hari Sabat. Itu sebabnya tidak boleh memencet tombol lift pada hari Sabat. Maka saudara, lift itu setiap hari Sabat beroperasi otomatis. Dia buka pintu sendiri, di setiap lantai dia buka pintu, tutup pintu. Jadi saudara, kalau kita mau naik ke lantai 20 pada hari Sabat, kita naik lift itu buka setiap lantai sampai lantai 20. Tanpa harus pencet tombol itu. Itulah Sabbath elevator atau lift khusus hari Sabat. Nah saudara, sebenarnya masih ada banyak berbagai aturan lain yang berkaitan dengan hari Sabat orang Yahudi. Misalnya saudara, orang Yahudi mengatakan pada hari Sabat itu tidak boleh bercermin. Mengapa saudara? Karena dikatakan kalau bercermin, nanti kalau melihat uban, maka dia tidak tahan ingin mencabut ubannya. Wah, ada uban ini kalau bercermin. Dan mencabut uban itu termasuk bekerja. Itu tidak boleh. Atau ada aturan lain yang mengatakan pada hari Sabat tidak boleh memakai gigi palsu, saudara. Kenapa, saudara? Karena takut kalau nanti gigi palsunya copot, dia akan memungut gigi palsu itu. Itu termasuk bekerja. Tidak boleh. Nah, saudara, ini aneh tapi nyata, memang aturan-aturan ini, masih banyak aturan lain di antara orang Yahudi tentang hari Sabat. Itu memang ada. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah memang semua itu adalah bagian dari firman Tuhan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi? Apakah itu firman atau perintah Tuhan? Sama sekali tidak, saudara. Allah tidak pernah memerintahkan sebuah aturan yang menjelimet begitu untuk supaya orang Yahudi, orang Israel menjalani hari Sabat dengan baik. Lalu dari mana datangnya berbagai aturan itu, saudara? Nah, itulah yang disebut dengan tradisi-tradisi nenek moyang orang Yahudi atau orang Israel. Tradisi-tradisi itu dibuat oleh para rabi atau para guru-guru Israel supaya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu tidak melanggar hari Sabat. Mereka tahu ada aturan, hormatilah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi mereka mungkin tidak punya satu aturan yang lengkap bagaimana supaya bisa menguduskan hari Sabat. Maka dibuatlah begitu banyak peraturan supaya mereka jangan melanggar hari Sabat. Jadi saudara, semua peraturan, semua tradisi nenek moyang itu bukan firman Tuhan, tapi dibuat supaya menolong orang-orang Yahudi jangan melanggar firman Tuhan. Nah saudara, dalam bacaan kita pagi hari ini dalam Injil Markus pasal 7, kita melihat ada satu polemik yang lain juga mengenai tradisi-tradisi nenek moyang orang Israel, yaitu tentang mencuci tangan sebelum makan. Nah, kita melihat saudara bagaimana pada satu hari orang-orang Farisi dan orang-orang para ahli Taurat datang dari Yerusalem menjumpai Yesus. Nah saudara, ini bukan tanda yang baik. Yerusalem adalah pusat agama orang Israel dan di situ adalah pusat kekuasaan para pemimpin agama. Kalau mereka datang dari Yerusalem menjumpai Yesus, itu bukan sekedar ngobrol-ngobrol. Itu ada tujuan, mereka ingin menjebak Yesus, memojokkan Yesus. Saudara, kenapa? Mereka melihat rupanya murid-murid Yesus itu makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Dan bagi mereka itu serius. Saudara, mencuci tangan sebelum makan dalam aturan mereka ini bukan masalah higienitas atau kesehatan. Tapi ini adalah satu hukum tahir dan najis. Mereka anggap kalau mereka makan dengan tangan yang tidak dicuci itu, mereka akan menjadi najis karena mungkin tangan itu sudah menyentuh sesuatu yang najis sebelum makan. Mungkin mereka tidak sengaja menyentuh binatang yang mati, menguburkan kambingnya, dombanya, dan sebagainya, dan mereka makan tanpa cuci tangan, itu najis. Maka saudara, ini adalah satu hukum yang serius untuk menjaga mereka tetap tahir, tetap suci. Mereka harus cuci tangan sebelum makan. Nah saudara, ini hukum yang sangat penting untuk membedakan siapa yang tahir dan siapa yang najis. Maka orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini kemudian datang kepada Yesus. Dan mereka datang untuk memojokkan Yesus. Mereka datang untuk mempermalukan Yesus. Karena Yesus tidak dianggap tidak becus, tidak sanggup, tidak kompeten untuk mengajar murid-muridnya orang-orang Yahudi itu untuk menghormati tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Nah saudara, kita melihat tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah tuduhan yang serius. Ini tidak main-main. Seandainya Yesus terpojok, seandainya Yesus tidak sanggup memberi jawaban yang tepat kepada mereka yang datang kepadanya, maka Yesus akan dianggap tidak menghormati tradisi-tradisi nenek moyang mereka, bahkan tidak menghormati firman Tuhan, hukum Taurat. Seandainya Yesus tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, maka Yesus akan dianggap sebagai guru yang tidak kompeten, bahkan najis bersama murid-muridnya karena makan tanpa cuci tangan. Dan itu sebabnya kalau Yesus gagal memberi jawab kepada mereka, Yesus tidak layak disebut guru atau rabi. Maka saudara, mereka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini datang dengan satu rasa kemenangan. Karena apa? Karena murid-muridnya memang sudah tertangkap basah, tanda kutip, makan tanpa cuci tangan lebih dulu. Mereka sudah merasa di atas angin. Wah, ini pasti Yesus sulit menjawab mereka. Bagaimana mau ngomong apa lagi? Sudah nyata mereka makan tanpa cuci tangan lebih dulu. Mereka merasa kali ini Yesus pasti terpojok dan pasti akan dipermalukan. Tapi apa saudara, kita lihat Yesus justru membongkar kesesatan sekaligus kemunafikan mereka yang ingin menelanjangi Yesus ini. Saudara, Yesus membuka fakta bahwa justru orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang tidak menghormati firman Tuhan. Bahkan mereka menyimpang jauh sekali dari firman Tuhan dengan apa? Menganggap tradisi-tradisi nenek moyang mereka lebih tinggi dari firman Tuhan, lebih penting dari firman Tuhan. Kita melihat satu hal yang ironis sekali, saudara. Yesus berkata di ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dan Yesus kemudian memberikan satu contoh yang nyata untuk membuktikan apa yang dia katakan ini benar. Saudara, kita melihat orang-orang Yahudi jelas punya satu hukum Taurat yang mengatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita semua tahu, bukan, itu adalah hukum kelima dari 10 hukum. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan tentu itu termasuk bagaimana anak-anak harus memelihara orang tua mereka, apalagi ketika orang tua mereka sudah tidak sanggup bekerja atau sudah tua, anak-anak wajib menghormat, melayani, memelihara orang tua mereka sebagai tanda hormat mereka. Tetapi saudara, di sisi lain, orang-orang Yahudi juga punya aturan persembahan-persembahan untuk Allah. Dan itu semua adalah tradisi-tradisi nenek moyang mereka yang tidak diamanatkan oleh firman Tuhan. Ada begitu banyak persembahan yang kalau kita lihat di ayat 11 ini disebut korban, bahasa Ibrani-nya memang korban. Sehingga kalau orang-orang Yahudi sudah uangnya habis untuk korban itu, untuk persembahan itu, maka mereka bisa datang kepada orang tua mereka dan mereka bisa bilang, papa, mama, uang yang untuk memelihara kalian sudah habis untuk korban, sudah habis dipersembahkan buat Allah, maka kami tidak punya tanggung jawab lagi, kami lepas tanggung jawab untuk memelihara kalian, papa mama. Saudara bisa bayangkan, firman Tuhan hormatilah ayahmu dan ibumu itu bisa gugur karena tradisi manusia soal persembahan. Kalau uang untuk mereka persembahkan itu sudah habis, mereka bisa punya alasan untuk tidak lagi memelihara orang tua mereka, untuk tidak lagi menghormati orang tua mereka karena tradisi nenek moyang itu lebih penting. Persembahan, persembahan, persembahan. Berbagai persembahan yang mendetil mereka harus lakukan. Maka saudara, Yesus menegur mereka dengan keras. Kalau kita lihat di ayat 9, dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Saudara, dalam bahasa Indonesia memakai kata mengesampingkan, mengesampingkan perintah Allah. Tapi dalam bahasa aslinya itu lebih keras, kamu menolak. Itu kata menolak, to reject, saudara. Versi bahasa Inggris Alkitab ESV mengatakan, you have find a way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Kamu sudah menemukan jalan untuk menolak firman Allah demi menegakkan tradisi-tradisimu sendiri. Sudah jadi, mereka dengan mudah bisa membatalkan hukum Taurat, hukum yang kelima, menghormati orang tua itu, demi supaya tradisi-tradisi nenek moyang soal persembahan-persembahan itu tidak dilalaikan. Yang penting semua persembahan itu lengkap. Kalau nanti uang habis, ya sudah, tidak usah pelihara orang tua kamu. Maka Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Mereka menggugurkan, mereka melumpuhkan hukum atau firman Tuhan itu demi tradisi-tradisi mereka. Saudara, inilah kemunafikan orang-orang Yahudi itu. Inilah, saudara, satu ibadah yang sungguh mendukakan hati Tuhan, karena kelihatannya mereka begitu menghormati perintah Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka sebenarnya makin jauh dari Tuhan. Saudara, demikian juga apa yang mereka berpolemik dengan Yesus pada saat itu soal cuci tangan, ini juga semata-mata adalah perintah manusia, tradisi nenek moyang mereka. Seaslinya dalam perjanjian lama, yang harus cuci tangan itu hanya para imam. Para imam yang melayani di kemah suci. Tapi kemudian para guru-guru, para rabi Yahudi memperluas hukum itu. Bukan hanya para imam, tapi seluruh orang Yahudi harus cuci tangan sebelum makan. Bukan karena sehat kesehatan, tapi karena hukum najis dan tahir. Itu bukan firman Allah, tapi itu perintah manusia. Dan Yesus mengatakan itu semuanya adat istiadat manusia. Dan itu tidak menentukan sama sekali apakah seorang najis atau tahir. Maka saudara, kita melihat sebuah ironi yang besar, bukan? Mereka yang merasa diri paling suci, mereka yang merasa diri paling tahir, dan mereka ingin menegur Yesus dan para muridnya yang dianggap najis. Justru kenyataannya mereka yang paling jauh dari Allah. Karena Yesus mengatakan kamu menolak firman Tuhan. Dan menolak firman Tuhan itu sama juga menolak Tuhan sendiri. Saudara, maka tidak heran. Kemudian kalau kita lihat Yesus mengutip kitab Nabi Yesaya. Yang mengatakan benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. So inilah ironi orang-orang Yahudi. Mereka yang merasa paling dekat dengan Allah. Mereka yang merasa tahir justru paling najis. Karena mereka jauh daripada Allah, mereka menolak firman Allah. Dan apa yang mereka lakukan hanya perintah-perintah manusia. Sudah menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya tradisi dalam agama itu adalah hal yang baik dan perlu? Sudah, tradisi dalam agama itu sebenarnya tidak buruk, sudah. Itu hal yang baik dan mungkin memang perlu ada. Tradisi-tradisi dalam agama misalnya bisa membantu umatnya untuk menghayati imannya lebih baik. Misalnya saudara, katakanlah ada tradisi puasa setiap hari Jumat Agung. Misalnya ini tradisi gereja tertentu, tentu itu baik sekali bukan? Untuk menolong orang pada hari Jumat Agung bisa menghayati penderitaan Yesus, kematian Yesus dengan lebih baik dengan berpuasa. Itu baik. Atau mungkin ada tradisi, fungsi lain tradisi juga adalah untuk menegakkan identitas dan membedakan identitas sebuah kelompok dengan kelompok yang lain. Itu baik juga. Misalnya tradisi perjamuan kudus gereja Metodis berbeda dengan tradisi perjamuan kudus gereja Reform. Maka tradisi itu membuat satu keunikan dan batasan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tentu itu tidak salah. Jadi tradisi dalam agama itu boleh-boleh saja. Tapi menjadi masalah, saudara, kalau tradisi itu begitu ingin ditegakkan sampai kemudian mengeksklud, mengeluarkan kasih yang seharusnya ada di dalamnya, mengorbankan kasih yang ada di dalamnya. Saudara, kadang-kadang ada orang begitu ngotot dengan tradisi gerejanya, dengan tradisi, dengan doktrin gerejanya, sampai-sampai dia merasa paling suci, paling benar, dan orang lain yang berbeda itu semua tidak benar, tidak suci, dan tidak rohani. Mereka merasa paling rohani, paling benar, dan kalau kamu berbeda, kamu tidak rohani. Saya pernah satu kali mengisi satu acara di sebuah radio Kristen, saudara. Dan ketika tiba pada sesi tanya-jawab, ada seorang pemirsa bertanya, dan dia mengatakan, belakangan ini dia katakan, ada gereja tertentu yang seringkali mengadakan perjamuan kudus dengan mengatakan bahwa perjamuan kudus itu adalah untuk menyembuhkan penyakit. Jadi siapa yang sakit ikut perjamuan kudus pasti akan disembuhkan. Dan itu begitu populer dan begitu menyebar pada waktu itu. Dan pemirsa ini bertanya pendapat saya, apa pendapat Bapak tentang perjamuan kudus untuk kesembuhan penyakit? Maka saudara, saya tidak menghakimi gereja itu karena memang radio adalah forum yang harus sangat hati-hati, tidak ada polemik di situ. Saya hanya menjelaskan dengan beberapa firman Tuhan, bagian firman Tuhan, apa makna perjamuan kudus. Apa arti perjamuan kudus? Saya mengambil beberapa bagian firman Tuhan dan sama sekali tidak menyalahkan gereja yang disebutkan tadi. Tetapi saudara, tidak lama kemudian di layar monitor radio itu muncul satu message, satu pesan dari seorang pemirsa yang lain dan bunyinya cukup mengagetkan karena itu adalah teguran buat saya. Dia bilang, siapa kamu sehingga kamu berani-beraninya menghakimi? Siapa kamu sehingga kamu berani-beraninya menghakimi? Saudara, tapi kemudian narasumber itu memberi kode pada saya, enggak usah dijawab, gitu ya. Jadi itu hanya kami yang tahu di monitor radio itu. Saudara, apa yang terjadi? Saya kan tidak menuduh apapun, saya tidak menghakimi apapun. Saya hanya menjelaskan berdasarkan firman Tuhan apa arti perjamuan kudus. Tapi ada orang yang bahkan tidak bisa menerima hal itu dengan baik. Saudara, seolah-olah meskipun dia tidak ngomong demikian, tapi seolah-olah dia berkata, okay, kamu bisa pakai berbagai macam ayat Alkitab, tapi tetap kamu beda dengan saya, dan itu artinya kamu tidak benar. Saudara, kita lihat, mungkin ini bisa disebut sebuah contoh di mana ajaran atau tradisi manusia itu menjadi begitu pentingnya, sampai-sampai tidak ada ruang untuk diskusi atau bahkan untuk saling mengasihi dalam keperbedaan itu. Ini adalah contoh di mana ajaran manusia menjadi lebih tinggi dari firman Tuhan. Ya, kalau kamu boleh menjelaskan pakai firman Tuhan, tapi kita beda. Dan itu artinya kamu tidak benar. Saudara, sedih sekali ada orang-orang yang memegang tradisi begitu penting untuk memperlihatkan siapa diri mereka dan kebenaran, ketahiran mereka, dan bahkan menganggap yang lain kurang tahir, kurang suci, kurang rohani. Seorang orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini berpikir bahwa dunia akan tahu bahwa mereka adalah umat Allah berdasarkan ketahiran jasmani mereka. Mereka cuci tangan, mereka cuci cawan, mereka cuci kendi, mereka cuci berbagai perkakas seperti yang dijelaskan oleh Markus di sini. Sehingga orang lain semua bisa melihat, wow, inilah the people of God, ini umat Allah, begitu salehnya. Tapi Yesus pernah mengatakan, bukan? Orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Orang akan tahu kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Bukan kalau kamu tahir di luar, cuci tangan, cuci kendi, cuci cawan, dan sebagainya. People will know that you are Christians by your love, not your tradition, not your doctrine. Tradisi itu tidak membuat kita dikenal sebagai umat Allah. Saudara, maka kita melihat ketika memegang erat sebuah tradisi agama atau sebuah doktrin, jangan memegangnya begitu kuat sampai mencekik kasih di dalamnya. Sehingga yang terjadi adalah rasa superioritas, rasa bangga akan diri sendiri, dan bahkan meremehkan kelompok, tradisi yang lain, doktrin yang lain. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menegakkan doktrin yang benar. Tentu kita harus membela, memperjuangkan pengajaran firman Tuhan. Tapi seringkali banyak doktrin yang memang tidak masalah kalau beda, dan itu tidak harus menciptakan perpecahan. Katakanlah doktrin tentang kerajaan 1000 tahun, tentang akhir zaman. Ya, ada orang beda pandangan tentang akhir zaman, tapi itu tidak harus membuat kita pecah, bukan? Tidak harus membuat yang satu merasa lebih benar, lebih tepat dari yang lain, dan lebih suci karena itu. Maka ketika kita memegang erat sebuah tradisi atau sebuah doktrin, harus kita jaga jangan memegangnya begitu kuat sampai mencekik kasih yang ada di dalamnya. Saudara, fokus teguran Yesus kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini adalah pada kemunafikan mereka. Kemunafikan, mereka disebut orang-orang munafik. Kenapa, saudara? Karena mereka menentukan batas-batas kesalehan, batas-batas ketahiran, kesucian seseorang itu hanya pada hal-hal jasmani, eksternal, yang di luar, hal-hal lahiriah. Dan mereka tidak peduli apa yang di dalam hati seseorang. Bukan itu bagi mereka yang menentukan ketahiran, kesucian seseorang. Mereka munafik, saudara, karena mereka sangat mementingkan kesucian jasmaniah. Dan sementara kekudusan batiniah mereka abaikan. Mereka tidak peduli apa yang menjadi manusia batiniah mereka. Ibadah mereka hanya menghormati Allah di bibir saja, tapi hatinya, Yesus bilang, jauh daripada Allah. Karena apa? Mereka bahkan menolak firman Allah, dan mereka meniadakan firman Allah demi tradisi-tradisi mereka. Sayangnya, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang berpikir bahwa memang kekudusan dan kerohanian itu adalah hal-hal eksternal, hal-hal lahiriah yang kelihatan, yang bisa dibaca orang, yang bisa dilihat orang dengan mata mereka. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengejar apa yang bisa dilihat orang, bisa berbahasa roh, bisa mengusir setan, bisa menguasai firman Tuhan, bisa mempunyai karunia visi, karunia penglihatan, bisa menguasai doktrin-doktrin teologi-teologi tertentu. Dan itu dipikirnya sebagai satu tanda kerohanian yang lebih tinggi, ketahiran atau kesucian. Jadi Yesus mengingatkan bahwa mungkin sekali orang mempunyai bentuk atau form ibadah yang luar biasa, tapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Itu mungkin sekali. Maka saudara, esensi ibadah itu jauh lebih penting daripada bentuk ibadah itu. Bukan berarti bentuk ibadah boleh sembarangan. Tapi apa yang terjadi itu harus keluar dari dalam. Esensi ibadah, satu hati yang didedikasikan kepada Allah, satu hidup yang diorientasikan kepada Allah secara mutlak, itu jauh lebih penting daripada bentuk-bentuk ibadah yang dipaksakan atau dibakukan sebagai tanda kerohanian yang sejati. Maka saudara, esensi ibadah jauh lebih penting dari bentuk ibadah. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah satu ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan ibadah di mana seorang menyadari begitu dalam hatinya butuh Tuhan untuk menyucikan dia, untuk menolong dia, sehingga dia punya relasi yang benar dengan Allah, dan itu akan memancar keluar dari dalam keluar. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita begitu sibuk dengan kekristenan yang hanya berdampak pada hal-hal jasmani kita, yang di luar saja. Ada begitu banyak orang sibuk memoles penampilan rohani eksteriornya, eksternalnya, supaya dilihat orang, diketahui orang bahwa mereka orang Kristen atau orang saleh, tapi itu tidak pernah menyentuh hati mereka sama sekali. Polemik antara orang-orang Farisi dan Yesus ini mengingatkan bahwa kekudusan itu bukan bergerak dari luar ke dalam. Bukan. Sebaliknya itu bergerak dari dalam keluar, inside out. kekudusan, ketahiran itu dimulai dari dalam hati. Demikian juga kecemaran itu bukan dari luar, bukan apa yang di luar yang bisa mencemarkan seseorang, tapi dari dalam hati. Yesus bilang kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, karena dari dalam hati timbul berbagai kenajisan. Dari dalam hati timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan sebagainya. Itu dari dalam. Jadi kalau seseorang najis bukan karena tidak cuci tangan sebelum makan, tapi hatinya najis. Demikian juga kalau seorang kudus, itu bukan dia sudah cuci tangan sebelum makan, tapi dari hati. Maka saudara, apa yang harusnya kita sibuk, itu adalah sibuk dengan hati kita, bukan sibuk dengan hal-hal lahiriah kita. Kita harus sibuk merawat hati kita sebagai seperti seorang yang sungguh-sungguh merawat tanah, taman yang baik, yang indah. Supaya segala tanaman di situ bertumbuh dengan baik, menghasilkan hal yang indah, yang wangi, yang sedap dilihat. Karena itu berasal dari sesuatu taman atau hati yang dirawat dengan baik. Maka saudara, hati yang takut akan Allah itulah sumber kekudusan kita, bukan hal-hal eksterior, eksternal kita. Dan saudara, pada akhirnya Injil Markus pasal 7 perikop ini yang kita baca, kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini, mereka yang tadinya begitu bernafsu untuk memojokkan Yesus, mempermalukan Yesus, sebaliknya mereka yang ditelanjangi, mereka yang dibongkar, mereka yang ternyata jauh daripada Allah. Yesus membuka kemunafikan mereka, kepalsuan mereka, ibadah yang sia-sia, karena mereka jauh lebih mementingkan tradisi daripada firman Tuhan. Dan apa yang sangat penting di sini, Yesus menjungkir balikkan konsep mereka soal tahir dan najis. Konsep mereka soal tahir dan najis itu hanya ada di luar jasmani manusia. Tapi Yesus mengingatkan itu mulai dari dalam, bukan dari luar seseorang. Dan disinilah seharusnya orang-orang Farisi itu maupun kita semua menyadari satu-satunya hal yang kita butuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli Taurat itu tidak sadar mereka berhadapan dengan satu pribadi yang suci mutlak sama sekali. Yang inilah pusat ketahiran, pusat kekudusan. Karena apa? Yesus adalah Allah yang sejati, yang kekudusannya memancar keluar dan menghancurkan segala kenajisan. Nah, Yesus membuktikan itu dengan dia tidak pernah menjadi najis ketika dia menyentuh hal-hal yang najis. Yesus menyentuh mayat dan itu tidak mengkontaminasi, menajiskan Yesus, sebaliknya mayat itu bangkit. Yesus menjama orang-orang sakit kusta, dan itu tidak menajiskan Yesus, sebaliknya orang-orang kusta itu sembuh. Sembuh sama sekali. Seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus, dan itu tidak menajiskan Yesus, meskipun menurut orang hukum, orang Yahudi itu menajiskan. Tetapi justru perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh hanya karena menjamah jubah Yesus. Yesuslah pusat kekudusan yang tidak akan terkontaminasi dengan segala kenajisan. Sebaliknya dia mentahirkan, dia menyembuhkan, dia memulihkan semua yang lemah, yang najis. Dan itu sebabnya semua kita membutuhkan Yesus. Karena dialah pusat kekudusan yang sejati. Setelah Bapak Gereja Augustine, Bapak Gereja dari Afrika abad yang keempat, dia berkata begini, light, cahaya, terang, even though it passes through pollution, is not polluted. Cahaya, terang, meskipun menembus polusi, lewati polusi, itu tidak akan terpolusi, tidak akan terkontaminasi, karena cahaya punya sifat menerobos. Dan Yesus adalah terang yang sejati, yang tidak akan bisa ditutupi oleh segala kenajisan dari dunia ini. Sebaliknya dia yang membongkar, menghancurkan segala kenajisan itu, dan membuat siapapun yang menyentuh dia menjadi tahir. Itu sebabnya kalau kita katakan kerohanian yang sejati itu dari dalam keluar. Kalau kita bilang kekudusan yang sejati itu dari dalam dan keluar. Kalau kita bilang kebenaran yang sejati itu dari dalam dan keluar, itu hanya mungkin kalau kita punya hubungan dengan Yesus Kristus. Kecuali hidup kita berpaut dengan Yesus, dalam kita tidak mungkin beres. Karena ini pusat kekudusan, ketahiran, dan itu tidak ada Yesus. Sebaliknya, jika Yesus ada dalam hati kita, maka hati kita dikuduskan, dan apapun yang dari dalam kemudian keluar adalah hal yang baik. Kita semua membutuhkan Yesus, karena hanya Yesus yang menguduskan manusia batinnya kita yang terdalam, dan hanya karena anugerahnya hidup kita memancarkan kebenaran, keadilan, keindahan, dan apa yang mulia dan berkenan kepada Allah. Maka saudara, mari kita sibuk bukan hanya memperhatikan apa yang di luar, tetapi terutama sibuk memperhatikan dan merawat apa yang di dalam hati kita. Dan terutama dengan mempunyai satu hubungan yang baik dengan Yesus Kristus senantiasa. Karena dialah sang terang yang sejati, dialah sang tahir yang sejati, dialah sang kudus yang sejati, yang sanggup membuat kita dari dalam kudus memancar keluar. Dan hidup kita menjadi satu ibadah, satu persembahan, satu hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah ibadah yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, yang Tuhan minta dari kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya harapan kami supaya manusia batinnya kami bisa dikuduskan, bisa disucikan sehingga memancarkan segala hidup yang memuliakan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kasihani kami dan bungkus kami. Ampuni kami dan basuh segala kenajisan kami. Kalau selama ini kami masih seringkali mementingkan apa yang di luar, bahkan supaya orang melihat kami dan tahu kami Kristen yang baik, Tuhan tolong kami untuk tidak kalah sibuk dengan apa yang di dalam. Apa yang di dalam hati yang terdalam, biar itu semua boleh kami bawa untuk senantiasa dibasuh di hadapan Yesus. Untuk diterangi oleh firman Tuhan, diperiksa oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, dibimbing dan dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan yang menyucikan manusia batinnya kami yang terdalam, sehingga hidup kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya.